baca letihnya. Kalau resah gelisah tak tersembunyikan, tak kalah sahabatnya telah pergi untuk selama-lamanya. Baginya tiada lagi pengganti, tiada lagi pengganti. Pertempuran menghias wajah hari-hari, duka derita datang silih berganti. Tak kalah saudaranya jadi korban dendam yang kian membara. Dunia dirasanya hampir sirna, hidup terasa hampa. Dialah serigala terakhir, sandaran hati yang tersakiti. Dialah serigala terakhir, tumpuan jiwa yang terlukai. Keheningan ini memaksanya semakin yakin, siapapun tak boleh pergi sia-sia. Sanak saudara tercinta harus bahagia, meski terpaksa berlaku bagai seri. Tiada lagi pengganti.